Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu an... Suaranya terbit, Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat wa akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Asy-Syarah, yaitu surat Asy-Syarah atau disebut dengan surat Al-Insyirah, yaitu surat Alam Nasyrah Laka Sadrak. Dan ini adalah kelanjutan daripada surat Al-Duha, yang surat Al-Duha berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan zahir, ya, seperti Nabi SAW, Alam yajidika yatiman fa'awa, yang tadinya yatim kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan naungan, ya, dinaungi oleh kakeknya, kemudian pamannya, ya. Kemudian wajadaka dhalam fahada, wajadaka ailam faagna, ya. Allah mendapati engkau dalam kondisi miskin, sulit, maka Allah memenuhi keperluanmu, menjadi kau berkecukupan. Itu adalah nikmat-nikmat zahir, ya. Adapun alam nasyrah atau surat Asy-Syarah fokus pada kenikmatan-kenikmatan maknawi, yaitu berkaitan dengan psikologi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi sampai-sampai sebagian ada yang menganggap bahwasanya surat Al-Duha, ya, berkelanjutan dengan surat Asy-Syarah, ya. Berkelanjutan dengan surat Asy-Syarah, ya. Bahkan sebelumnya menganggap satu surat. Kenapa? Karena topiknya sama-sama tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja surat Al-Duha nikmat yang zahir, adapun surat Asy-Syarah nikmat yang batin. Tapi kita bahas insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Alam nasyrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya. Telah melapangkan dadamu. Ini di antara nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi dalam ayat ini adalah melapangkan dada. Ya, insyirahu sadar. Ya, insyirahu as-sadar. Ya. Tentu lapangnya dada, ya, ini sangat dibutuhkan oleh seorang dai, ya, terutama ketika dia berdakwah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, cercaan, ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Fir'aun, idhab ila Fir'auna innahu tagha, kata Allah, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya telah melampaui batas. Apa doa yang diminta oleh Musa kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhis. Doa yang masyhur yang kita rata-rata sudah hafal. Yang doa tersebut dibuka dengan Rabbi syrah li sadri. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Ini paling penting. Yang penting dada lapang dulu. Baru kemudian dia minta yang selanjutnya, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Urusan-urusan mudah, tapi kalau dada enggak lapang jadi sulit. Urusan sulit tapi kalau dada lapang jadi mudah. Ya, dia mudah menghadapi semuanya. Kira-kira kita dapati dua orang mendapati musibah yang sama. Yang satu bisa tersenyum menghadapi musibah tersebut. Yang satu tidak bisa menghadapi dengan senyuman. Berat rasanya. Padahal musibahnya sama-sama ringan. Kenapa yang satu bisa menghadapi dengan senyuman? Karena dadanya lapang. Yang satu dadanya sempit. Makanya yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, ya. Baru kemudian permintaan-permintaan berikutnya. Dan ini lapangnya dada dibutuhkan oleh para anbiya, ya, para nabi, para rasul yang mereka menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Kita kalau lihat ujian yang dihadapi oleh Nabi luar biasa, ya. Ya, Nabi diuji sebelum jadi Nabi, apalagi setelah diangkat menjadi seorang Rasul. Dimusuhi oleh kaumnya, dituduh dengan pembohong, kazab, kemudian sabiq keluar dari adat tradisi nenek moyang, kemudian dikatakan syairun majnun, penyair gila, dikatakan kahin dukun, dikatakan mashur, tersihir, dikatakan penyihir. Ya, mungkin saya berdakwah selama sekian tahun tidak pernah saya dijuluki dengan julukan tersebut. Nabi SAW. Dan dia dijuluki bukan yang lebih berat itu, sebelumnya dijuluki dengan Al-Amin. Itu jadi masalah. Sebelumnya seluruh satu kampung atau satu kota Mekah, penduduk kota Mekah, tahu dia bahkan menjuluki dengan Al-Amin, orang terpercaya. Kemudian gara-gara dia memproklamirkan sebagai seorang Nabi, dirubah menjadi kadzdzab, pendusta. Bagaimana dua hal yang bertentangan? Al-Amin tadinya sangat terpercaya, kemudian berubah menjadi pendusta. Itu berat bagi orang yang mulia seperti Nabi, yang mulia secara akhlak, mulia secara nasab, ya. Kakeknya Abdul Muttalib, penguasa kota Mekah, tiba-tiba dikatakan pendusta, penyihir, orang gila, dan yang lainnya. Ya. Ya. Sampai-sampai Nabi disangka orang gila, sampai ada seorang Dhimat radhiyallahu anhu bahkan ingin Al-Asdi ingin mengobati Nabi karena mendengar Rasulullah SAW gila. Tapi intinya ini ujian-ujian berat, ya. Perkataan-perkataan tersebut baru ujian psikologi Nabi SAW. Rasulullah SAW merasa berat dengan ujian-ujian tersebut. Belum lagi ujian secara fisik diganggu, ya. Dan macam-macam. Ini tentunya pembahasannya dalam masalah sirah Nabi SAW. Tetapi itu menjadi lebih ringan bagi Nabi ketika Allah melapangkan dadanya. Makanya nikmat yang pertama Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Baik. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang dadamu ini apa? Dua pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya melapangkan dada. Maksudnya adalah maknawi. Maknawi. Bukan abstrak, ya. Tadi ya, yang kita bilang yaitu diberi dada yang lapang dalam menghadapi ujian. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat disebutnya oleh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, melapangkan dada secara hissi, yaitu kenyataan. Secara hissi itu maksudnya apa? Konkret, ya. Benar-benar dadanya dibelah, artinya dadanya dibelah oleh Malaikat Jibril. Itu maksudnya dadanya benar-benar dibelah. Benar-benar dibelah. Dan ini kita tahu Rasulullah SAW mengalami pembelahan dada lebih dari sekali. Cuma ada khilaf apakah 3 kali atau 2 kali. Yang benar, yang jelas Rasulullah SAW dibelah dadanya 2 kali. Pertama ketika beliau masih kecil, ketika tinggal di Bani Sa'ad, ya, di Ta'if. Rasulullah SAW sedang bermain-main dengan teman-temannya penggembala kambing, tiba-tiba datang Malaikat Jibril kemudian belah dada Nabi SAW, dikeluarkan bagian kotor dari dada Nabi SAW. Demikian juga kedua kalinya ketika Nabi akan Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW akan Mi'raj, pergi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibelah dadanya kedua kali. Dibelah dada, dikeluarkan bagian yang kotor, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, dimasukin cahaya hikmah dan yang lainnya. Jadi Nabi SAW benar-benar dilapangkan dadanya sampai dikatakan hadza hadzu syaitani minka, bagian ini yang diganggu setan dibersihkan oleh Malaikat Jibril. Dan dua-dua ini benar. Rasulullah benar-benar dadanya dibuka sampai Anas bin Malik melihat ada atharul makhit, bekas jahitan di dada Nabi. Anas bin Malik lihat ada bekas jahitan di dada Nabi SAW. Yang tatkala dada Nabi dibelah, ya, sampai 2 kali, dibersihkan sehingga menjadikan Nabi SAW imannya sangat kuat dan juga dadanya lapang. Jadi dua tafsir ini tidak bertentangan, saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Dada Nabi dibelah secara kenyataan mengakibatkan juga memberi dampak dada Nabi lapang, ya, lapang ketika menghadapi ujian-ujian cercaan dan celaan. Makanya ikhwan, para bapak dan ibu rahimatullah subhanahu wa ta'ala, seorang kalau diberi kenikmatan syarh sudur, dada yang lapang, ini nikmat yang luar biasa. Kita harus melatih diri kita agar hati kita menjadi lapang, ya. Dengan cara apa? Dengan belajar tentang masalah takdir, masalah buruknya hasad, buruknya suudzon, positive thinking selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah ngurusin urusan orang dan macam-macam. Jadi kita belajar hati kita menjadi bersih. Karena kalau kita bersih, hati kita lapang, kita kuat menghadapi ini, menghadapi anu, tegar ya. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa wada'na anka wizra. Wa wada'na anka wizra. Dan kami angkat bebanmu ya. Dan kami telah angkat beban dari bebanmu. Baik, ini di antara kenikmatan yang kedua yang Allah sebutkan. Wada'na anka wizrak, ya, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan wizrak di sini? Al-wizr, ya. Al-wizr. Al-wizr dalam syariat, dalam Al-Qur'an sering disebut wizr, maksudnya dosa, ya. Maksudnya adalah liyahmilu auzarahum kamilatan yaumil qiyamah, agar mereka memikul dosa-dosa mereka pada hari kiamat. Jadi al-wizr, wala taziru waziratu wizru ukhra. Al-wizr itu sering di dalam syariat disebut dengan dosa. Jadi timbul pertanyaan, apakah Nabi punya dosa? Karena al-wizr, ya, ini artinya dosa secara bahasa, ya. Wizr ini secara bahasa artinya dosa, ya. Baik, dari sini ada khilaf di kalangan apa yang dimaksud dengan wizr di sini? Khilaf di antara para ahli tafsir. Tiga pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud adalah dosa umatnya. Dosa umatnya. Jadi Rasulullah SAW begitu sayang kepada umatnya ketika umatnya berdosa, Rasulullah merasa berat. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, di akhir surat At-Taubah. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, azizun 'alaihi ma 'anittum, dia merasa berat dengan apa yang kalian rasakan. Jadi Nabi saking harisun 'alaikum, sangat semangat agar kalian mendapatkan hidayah, bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Sehingga begitu sayangnya beliau kepada umatnya, dosa-dosa umatnya terasa berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pendapat mengatakan wa wada'na anka wizrak, ya. Alam nasyrahlaka sadrak, wada'na anka wizrak. Kami telah angkat beban, maksudnya dosa umatnya yang dirasa berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu sayangnya kepada umatnya. Ada yang mengatakan wada'na anka wizrak, maksudnya beban dakwah. Beban dakwah. Karena beban dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berat. Tadi saya sudah sebutkan. Sejak Allah mengatakan ya ayyuhal muddatthir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun dan beri peringatan. Sebagian ulama mengatakan Nabi tidak pernah istirahat. Terus dari satu kegiatan dari dakwah ke satu kepada yang lainnya. Terus sampai meninggal dunia. Terus tidak pernah berhenti. Ya Nabi santai-santai enggak ada. Terus tugas tidak berhenti-berhenti. Musuh di mana-mana, orang munafik, orang musyrik, orang Yahudi. Ya, terus. Ya. Nabi tidak pernah berhenti, beban dakwah itu berat tapi Allah ringankan. Seandainya bukan Nabi yang menjalankan, tidak mampu menjalankan beban tersebut. Jadi beban dakwah diangkat oleh Allah, diringankan oleh Allah, ya. Oleh Allah. Seandainya selain Nabi yang pikul, maka tidak mampu. Karena beban dakwah Nabi sangat-sangatlah berat. Kemudian pendapat yang ketiga yang dimaksud adalah dosa Nabi. Dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dosa umatnya. Ya. Timbul pertanyaan, apakah Nabi berdosa? Ijma ulama bahwa Nabi SAW maksum dan para anbiya seluruhnya maksum. Maksum maksudnya apa? Terpelihara, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Nabi tidak mungkin salah dalam menyampaikan wahyu. Tetapi apa? Kemudian juga ijma ulama, Nabi tidak mungkin melakukan dosa besar, enggak mungkin. Kemudian juga ijma ulama bahwasanya Nabi SAW tidak mungkin melakukan perkara-perkara yang menghinakan dirinya seperti mencuri, berzina, enggak mungkin. Tapi kalau dosa-dosa kecil, maka jumhur ulama mengatakan Nabi, para nabi mungkin melakukan dosa-dosa kecil. Jadi, apakah Nabi berdosa? Menurut jumhur ulama iya, ya. Jawabannya iya, akan tetapi pertama adalah dosa kecil. Yang kedua, kecil bukan dosa besar. Yang kedua, bukan merupakan perkara yang merendahkan, seperti bohong, berdusta, mencuri dan yang lain-lainnya ya, yang menghinakan harta martabat. Yang ketiga, tidak berkaitan dengan wahyu. Tidak berkaitan dengan wahyu. Jadi yang dimaksud wa wada'na anka wizrak, yaitu kami ampuni dosa-dosamu. Karena Nabi SAW berdosa, ya, pernah. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dalam surat awal surat Al-Fath kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fatahna laka fatan mubina, sungguhnya kami telah memberikan engkau kemenangan yang nyata. Buat apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang. Agar Allah mengampuni dosamu yang telah akan datang. Sama dengan wada'na anka wizrak, yaitu kami telah angkat bebanmu, kami telah angkat dosamu, kau diampuni. Persis seperti surat ini, ayat ini surat Al-Fath. Jadi Nabi SAW memang punya dosa, ya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain juga melakukan dosa, ya. Oleh karena kita sebutkan bagaimana para anbiya mereka berdosa. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam pernah minta kepada Allah agar mengampuni anaknya yang meninggal dalam kondisi kafir. Allah tegur, ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Wahai Nuh, sungguhnya itu bukanlah keluargamu, anakmu itu. Sungguhnya dia adalah melakukan perbuatan yang tidak benar, mati dalam kondisi kafir. Wala tas'alni ma laisa laka bi'ilm, jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku menasihati engkau agar kau tidak termasuk orang-orang jahil. Allah tegur Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Contoh misalnya Nabi Musa, fawakazahu Musa faqadha alaih. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, faghfar lah. Karena Nabi Musa mendorong orang kemudian akhirnya meninggal dunia, tidak sengaja, jadi tidak bermaksud membunuh, tahu-tahu meninggal dunia. Maka dia bilang, ya Rabbku ampuni aku. Kata Allah, Allah pun mengampuninya. Nabi Musa juga pernah berdosa. Taib, habis azan kita lanjutkan. Taib, para ikhwan dan akhwat, wa qawlan ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan bahwasanya pendapat ketiga, ketika Allah mengatakan, wa wada'na anka wizrak, kami telah angkat wizr darimu, beban, maksudnya adalah dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya dosa tersebut dosa kecil, bukan dosa besar. Yang kedua, tidak berkaitan dengan wahyu, karena para nabi maksum dalam menyampaikan wahyu, enggak mungkin salah. Yang ketiga, dosa tersebut bukan dosa-dosa yang merendahkan, bukan dosa-dosa yang merendahkan seperti mungkin berbohong atau mengganggu wanita atau yang lainnya semisal itu, ya, yang menghinakan harkat dan martabat seorang nabi. Tapi dia dosa-dosa yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan para anbiya mereka berdosa, ya. Contohnya Nabi Adam alaihissalam makan dari buah yang dilarang, ya. Maka dia pun berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami, dia dan Hawa. Ampunilah kami. Kalau kau tidak mengampuni kami, maka termasuk orang yang merugi. Ya. Nabi Adam bersalah, Nabi Nuh tadi kita sebutkan dia bersalah ketika minta agar Allah maafkan putranya. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika dia memukul atau mendorong seorang, fawakazahu Musa faqadha alaih. Nabi Musa mendorongnya, kemudian meninggal dunia. Nabi Musa tidak bermaksud membunuh orang ini, tapi qadarullah saking kuatnya maka orang itu meninggal. Ya. Kemudian dia berkata, qala hadza min amali syaitan, ini adalah perbuatan syaitan, innahu adu mudhillu mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang menyesatkan yang nyata. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi. Dia mengatakan, ya Rabbku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, faghfir li, ampunilah aku. Kata Allah, faghfaralah. Allah ampuni. Berarti Nabi Musa juga pernah berdosa. Oleh karena ketika orang-orang minta syafaat pada di hari kiamat kepada Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan, saya tidak bisa kasih syafaat. Inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Ya, demikian juga Nabi Daud alaihissalam juga pernah salah ketika dia memutuskan suatu hukum padahal belum mendengar dari dua belah pihak. Allah berfirman, "Wadhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu." Ya, Daud mengerti bahwasanya kami telah mengujinya, maka dia pun mohon ampun kepada Rabb-nya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi keturunan Nabi Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata." Nabi Adam bersalah, "Wa kullu bani Adam khata," dan seluruh anak Adam bersalah. "Wa khairul khata'ina tawabun," dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat, dan Nabi Muhammad SAW termasuk anak Adam. Makanya Allah pernah tegur Nabi dalam Al-Quran, misalnya, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma'ahallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ketika Nabi mengharamkan madu, ya, padahal karena untuk mencari keriduan istrinya. Demikian juga ketika Nabi berijtihad kemudian salah bersikap dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Kata Allah, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpaling dan membuka masam ketika datang orang buta kepadanya. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah berfirman, ya, apa namanya? Lima afallahu anka lima adzinta lahum. Allah maafkan kau hemat. Kenapa kau beri izin kepada mereka? Allah tegur, ya. Maka nabi nabiyyi ayyakuna lahu asra hatta yukhina fil ard. Allah sebutkan juga dalam surat Al-Anfal, tidak pantas bagi nabi untuk mengambil tawanan. Ini nabi melakukan beberapa kesalahan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Sehingga ketika Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak, untuk mengangkat bebanmu, maksudnya untuk menghilangkan dosa-dosamu, artinya Allah memaafkan dosa-dosa Nabi. Dan itu sama persis seperti dalam surat Al-Fath tadi, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Apa hikmah Nabi berdosa? Ya. Agar Nabi mencontohkan bagaimana seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi misalnya, Nabi berdoa, Rabbi gufir li khati'ati, ya Allah ampunilah kesalahanku, wa jahli dan kejahilanku, wa israfi fi amri kullih, dan sikap berlebihanku pada urusanku, wa ma anta alamu bihi minni, yang, dan juga dosa-dosa yang kau lebih tahu daripada aku. Allah maghfir li khataya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa amri wa jahli, dosa-dosa yang karena aku sengaja, dosa karena ketidaktahuanku, wa hazli, dosa karena candaanku, wa kullu dhalika indi, dan semua itu ada pada diriku. Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah aku dosa yang telah lalu, wa ma akhartu yang akan datang, wa ma asrartu wa ma alantu, apa yang aku sembunyi, apa yang aku tampakkan. Antal muqaddimu antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau yang memutuskan, engkau yang memajukan, engkau yang mundurkan, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi apa namanya, yang benar pendapat ketiga bahwasanya yang diampuni atau dihilangkan bebannya oleh Allah dari Nabi adalah dosanya. Tapi inilah tadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Wada'na anka wizrak. Kemudian alladhi anqadha dhahrak. Sebenarnya kata Allah, alladhi anqadha dhahrak. Ya. Apa artinya? Yang telah memberatkan punggungmu, ya, yang telah memberatkan punggung. Dosa tersebut atau kesalahan beban tersebut yang di sini, wada'na anka wizra, kami angkat bebanmu. Tadi ada tiga pendapat. Beban itu sungguh telah memberatkan punggungmu, wahai Rasulullah. Karena angkada maksudnya seperti ba'ir onta, kalau kita taruh barang sampai ada bunyinya saking beratnya, sebut dengan angkada zahrahu, telah memberatkan bebannya. Jadi beban yang dipikul oleh Nabi SAW sangat berat. Kalau kita artikan maksudnya yang membebani Nabi adalah dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bagi para anbiya, bagi para nabi, kalau kita pilih pendapat maksudnya dosa, ya. Dosa kecil bagi para nabi. Sangat berat, sangat memberatkan. Meskipun dosa kecil, mereka tidak pernah meremehkan dosa. Makanya kata Ibnu Mas'ud, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaihi. Sungguhnya seorang mukmin memandang dosa yang dilakukan seperti dia duduk di bawah sebuah gunung yang akan menimpanya. Wa innal munafiq yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfi fa yaqul bi yadi hakadha. Adapun orang munafik, dia melihat dosanya seperti lalat yang lewat, kemudian dia tinggal tepis begini saja, tidak peduli. Ya. Kata Nabi, inni akhafu inna asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Aku takut kalau bermaksiat kepada Allah dengan adab yang pedih. Para nabi meskipun dosa kecil dianggap berat. Karenanya ketika manusia minta syafaat pada hari kiamat kelak, apa yang terjadi? Para anbiya menyebutkan dosa-dosa yang membuat mereka tidak berani memberi syafaat. Seperti Nabi Ibrahim, inni qad kadzabtu thalatha kadzabat. Aku telah berusaha 3 kali. Nabi Ibrahim sehingga tidak mau kasih. Padahal kalau kita tiga dosa, tiga dusta ini, semuanya dusta karena Allah. Bukan karena untuk kepentingan pribadinya, semuanya untuk dakwah. Semuanya untuk dakwah. Ya. Ketika yang pertama ditanya, dosanya apa, bohongnya apa? Ketika ditanya, siapa yang hancurkan patung-patung? Ketika bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang hancurin ini yang gede, patung yang gede. Kalau enggak percaya, tanya mereka kalau mereka bisa ngomong. Yang kedua, ketika dia diajak untuk menyembah berhala-berhala, dia mengatakan ini sakim, sungguhnya saya sakit, padahal dia tidak sakit. Nabi Ibrahim maksudnya sakit hati melihat mereka melakukan kesyirikan. Yang ketiga, ketika istrinya mau diambil oleh raja untuk dizinai, dia mengatakan hadi ukhti, ini adalah saudariku, saudari sesama agama. Ya, ini semua dusta yang bukan, ini cuma tauriah, bukan dusta yang benar-benar dusta, tapi maknanya benar, ya. Ya, cuma disalahpahami oleh yang mendengar, dan semuanya karena Allah. Itu pun berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya, kalau kita menjadi orang soleh, harusnya semua dosa membuat kita gelisah. Tetapi karena kita sering berdosa, sehingga hal-hal dosa-dosa tersebut kita anggap sepele. Sebagian orang mungkin sekali dusta gelisah, dua kali dusta gelisah. Lama-lama dusta biasa, distempel oleh Allah jadi seorang pendusta. Seorang mungkin sekali melihat aurat wanita, dia merasa, waduh, dosa. Dua kali, tiga kali, 100 kali udah biasa dia, seakan-akan bukan dosa lagi. Ya, tidak membani bebannya. Maka di antara tafsiran, alladzi anqadha dhahrak, itu yang dosa tersebut, wahai Rasulullah telah membani bebanmu. Ya. Kemudian setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami telah mengangkat penyebutanmu. Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi zikruhu marfu. Rasulullah SAW itu penyebutannya selalu diangkat, ya. Dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang sekarang kita lihat azan dikumandangkan selalu digandengkan antara Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa banyak orang berselawat kepada Nabi, setiap detik ada orang berselawat. Setiap detik ada orang berselawat, ya. Setiap detik ada orang mengumandangkan azan karena waktu azan berjalan terus. Sekarang ini saya lagi ngomong, ada yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada yang mengatakan demikian. Sekarang saya lagi ngomong. Dari ujungnya ke ujung dunia azan tidak pernah putus dan selalu disitu nama Nabi diangkat. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah, subhanallah. Ini tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lain. Setiap saat ada orang bersolawat. Setiap saat orang bersolawat, ini tidak dapat oleh nabi-nabi yang lain. Oleh karenanya wa rafa'na laka dzikrak, kami telah mengangkat penyebutan engkau wahai Rasulullah SAW yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, ada kemudahan. Allah ulangi lagi, bersama sesungguhnya ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Ada kemudahan ya. Ini ikhwan harus kita yakin. Ini apa maksud saya? Ini perlu kita husnuzan kepada Allah. Jadi kita bermuamalah dengan Tuhan, bermuamalah dengan hati ya. Allah berkata dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi," sungguhnya aku tergantung persangkaan hamba-Ku kepadaku. "Falyadhunna 'abdi ma syaa," silakan sang hamba berprasangka kepadaku apa yang dia sukai. "In dhanna khairan falahu," kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. "Wa in dhanna syarran falahu," kalau dia berprasangka buruk bagi dia keburukan. Maka seorang husnuzan kepada Allah. Apapun yang dihadapi dibilang pasti ada kemudahan. Insyaallah ada kemudahan. Allah mudah, Allah sudah janji, "Inna ma'al usri yusra," dalam keburukan ada, dalam kesulitan ada kemudahan. "Anna an-nasr ma'as sabr," sungguhnya pertolongan bersama dengan kesabaran. "Anna ma'al usri yusran," dalam kesulitan ada kemudahan ya. Allah tekankan dalam ayat ini, dalam ada sisi berapa penekanan? 1, 2, 3, 4. Ada paling tidak 4 penekanan. Saya jelasin. 4 penekanan atau 5 nanti kita lihat ya, bahwa bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Perhatikan. Penekanan tersebut yang pertama, Allah buka dengan inna. Allah buka dengan inna. Dan inna itu artinya sesungguhnya. Yang artinya sama dengan sesungguhnya. Penekanan pertama. Penekanan yang kedua, Allah ulangi ayat tersebut. Allah ulangi ayat tersebut. Innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Dan di antara bentuk penekanan dengan mengulang-ulang. Mengulang dua kali berarti penekanan. Kemudian yang ketiga, ya, Allah menyebutkan al-usr sekali, Allah sebutkan. Berarti ada 5 kali ini. Al-usr, kesulitan, sekali. Hanya sekali. Sementara yusran, kemudahan 2 kali. Kemudahan Allah sebut 2 kali. Kenapa bisa demikian? Ini mungkin yang perlu belajar, yang ngerti bahasa Arab. Jadi ketika Allah mengatakan innama al-usri yusra, ini namanya alif lam al-ahdiyah. Alif lam al-ahdiyah. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, sungguhnya bersama dengan kesulitan tersebut, ada kata tersebut. Kalau kita artikan, sungguhnya bersama kesulitan tersebut ada kemudahan. Ini kemudahan. Di sini kemudahan datang dalam nakirah. Jadi dia bukan kemudahan tersebut, tapi bersama dengan kesulitan tersebut ada kemudahan. Ketika Allah ulang lagi, sungguhnya bersama dengan kesulitan ini sama dengan ini. Ini sama saja, enggak ada bedanya. Ayat sebelumnya, ayat pertama ini sama-sama kesulitan tersebut. Adapun ini tidak sama. Ini tidak sama. Kemudahan ini tidak sama dengan kemudahan ini. Saya ulangi, kemudahan ini tidak sama dengan, kenapa? Dia nakirah. Jadi kemudahan ini, sungguhnya bersama kesulitan tersebut ada kemudahan yang lain. Kemudahan yang pertama tidak sama dengan kemudahan yang kedua. Sehingga para salaf mengatakan, lan yaglibal usr yusrain. Bahwasanya kesulitan yang satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Sehingga saya sebutkan tadi, di antara penekanan dalam ayat ini, bahwasanya kemudahan itu sangat mudah datang, karena Allah sebutkan al-usr, kesulitan hanya sekali. Sementara Allah menyebutkan al-usr 2 kali, al-yusr 2 kali. Kemudian Allah sebut 2 kali, Allah ulang. Karena kemudahan yang ini tidak sama dengan kemudahan ini. Adapun kesulitan yang ini sama dengan kesulitan yang ini. Ini sama. Insyaallah kalau orang ngerti bahasa Arab, ngerti. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya. Yang keempat, ya. Allah menyebutkan yusran dengan tanwin, ya. Dengan tanwin, kata para ulama, litafkhim, litafkhim, yaitu untuk pengagungan, ya, untuk pengagungan. Artinya apa? Kemudahan tersebut, kemudahan yang Allah agungkan, kemudahan tersebut mudah, bukan kemudahan biasa. Allah agungkan kemudahan tersebut, ya. Jadi jangan khawatir, di balik itu ada kemudahan yang luar biasa yang Allah janjikan kepada hambanya bagi yang beriman tadi. Saya bilang ini semua butuh iman. Betapa banyak orang dapat kesulitan, enggak dapat kemudahan. Ini butuh keimanan semuanya. Yang kelima, Allah gandengkan al-usr, kesulitan, dengan al-yusr, kemudahan, dengan kata gandeng ma'a, yang artinya bersama. Ini menekankan bahwasanya kemudahan tersebut bersama. Jadi datangnya bersama-sama, cuman mungkin kita tidak lihat, mungkin munculnya belakangan, tapi sungguhnya sudah bareng-bareng. Ma'al usri, dalam kesulitan tersebut ada kemudahan, sudah ada, tinggal kita bagaimana bisa mengeluarkan kemudahan tersebut. Ya, jadi ada lima penekanannya. Ya. Jadi ini semua membuat kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di balik kesulitan ada kemudahan. Terutama kita butuhkan di masa pandemi sekarang ini. Taib, tolong dihapus. Taib, kita lanjutkan. Dua ayat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraqta fansab. Fa idza faraqta fansab. Jika kau selesai, maka bangun bangkitlah. Jika kau selesai, maka bangunlah atau bangkitlah. Taib, jika selesai dari apa? Jika engkau selesai dari apa? Ada dua pendapat. Selesai dari apa? Ada yang mengatakan jika selesai dari ibadah yang satu, maka bangkitlah untuk ibadah berikutnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, jika selesai dari pekerjaan duniawi, bangkitlah atau seriuslah untuk ibadah. Ini dua pendapat, dua-duanya pendapat yang benar, ya. Yang pertama, jika selesai ibadah yang satu, maka bangkitlah untuk ibadah berikutnya. Ya. Sebagian ulama menyebutkan contoh, setelah sholat, ya, seriuslah berdoa. Ini ada yang pendapat mengatakan demikian. Ada yang mengatakan setelah selesai tasyahud akhir, seriuslah berdoa, karena di antara doa dikabulkan adalah ketika kita bertasyahud. Setelah kita bertasyahud akhir, kita bersalawat kepada Nabi, kemudian kita berdoa, Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Seriuslah berdoa. Ada yang mengatakan, ya, setelah sholat wajib, maka seriuslah sholat sunnah. Ada juga yang mengatakan, maknanya jika selesai dakwah, maka bangkitlah berjihad. Intinya di sini yang kita harus perhatikan bahwasanya kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Kalau sudah selesai ini ibadah berikutnya, sudah selesai ini ibadah berikutnya. Jangan begitu ibadah kemudian malas. Enggak. Istirahat sebentar, bangkit lagi kepada ibadah yang berikutnya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua, maksudnya jika selesai dari pekerjaan duniawimu, bangkitlah untuk urusan ibadahmu. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah dari apa yang Allah berikan kepada engkau, carilah hari akhirat. Jangan lupa dengan duniamu. Artinya, yang fokus utama akhirat. Dunia ya hanya sebagai perantara untuk kita fokus ke akhirat. Maka ini isyarat bahwasanya serius bukan cuma urusan dunia. Sebagaimana kebanyakan orang, kalau untuk urusan dunia serius, tapi untuk akhirat tidak. Tapi akhirat juga harus serius. Justru yang paling penting akhirat diserius. Harus lebih serius. Nah, kita serius dengan dunia, oke, bagus. Kita dunia serius dunia, akhirat juga serius. Tapi dunia mau kita tinggalkan. Salah kalau kita akhirat seadanya, dunia serius. Ini salah. Kalau kita bisa balik dunia seadanya, akhirat serius, yang penting. Yang penting kita jangan, yang penting kita bisa hidup, kita jangan keteteran, jangan terlantarkan anak-anak istri. Karena Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah." Kita carilah dari harta yang Allah berikan kepada engkau akhirat. Tapi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian dari dunia. Maksud saya minimal kalau Anda serius di dunia, serius juga masalah akhirat, ya. Kerja-kerja, waktunya ngaji-ngaji, waktunya baca Quran serius. Ya. Seperti itu. Waktu baca medsos serius, waktu pengajian enggak serius. Ya jangan. Kita nih dunia mau kita tinggalkan, ya. Maka seriuslah pada apa yang kita tuh menuju kepadanya. Dua-duanya kita serius. Makanya fa idza farakta, kalau selesai urusan dunia, bagaimana kau serius? Fansab, maka seriuslah untuk urusan akhiratmu juga. Ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu lah kau berharap. Dan hanya kepada Rabbmu lah berharaplah. Ya. Di sini wa ila rabbika ini didahulukan. Asalnya fargob ila rabbik, berharaplah kepada Tuhanmu. Kepada Tuhanmu, ini asalnya begini. Jadi kalau kita bahas apa? Subjek predikat, ya. Predikat objek. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Asalnya predikat dan objek. Ketika objek didahulukan daripada predikat, maka memberikan faedah. Al-hasar memberikan faedah pembatasan. Makanya saya artikan dan hanya, saya ada kata tambah hanya. Padahal secara bahasa itu kepada Rabbmu lah kau berharap. Tetapi kenapa saya ada tambah hanya? Karena di sini objek yang harusnya dalam urutan kata, dia urutan kalimat dia yang terakhir ternyata dimajukan, dan ini dalam bahasa Arab memberikan faedah pembatasan. Sehingga artinya dan hanya kepada Rabbmu lah berharaplah. Jangan berharap kepada selain Allah. Sehingga jangan berharap kepada selain Allah. Ya akhi, yang berharap kepada selain Allah dia pasti kecewa. Saya bilang. Yang berharap kepada Allah, berharap kepada selain Allah, sungguh dia hanya berharap kepada sesuatu yang lemah. Karenanya, dia suatu saat pasti akan yang berharap kepada selain Allah. Suatu saat akan kecewa. Akan kecewa. Dan itulah, ya. Berapa banyak kita gantungkan harapan kita kepada manusia. Urusan proyek lah, urusan anu lah, urusan dakwah. Akhirnya kita kecewa. Jadi kita tinggal memanage batin kita, kolbu kita manage. Berharaplah kepada Allah, tapi kita ikhtiar. Ikhtiarnya dengan manusia. Kita kerja, ngelamar kerja, kita bermuka manis di hadapan bos, tapi berharapnya kepada Allah, bukan pada dia. Berharap Allah membuka hatinya agar bisa menerima pekerjaan kita, misalnya. Jadi kita tinggal manage, kita melakukan sebab, bukan berarti kita tidak boleh berharap kepada makhluk kemudian kita tidak berikhtiar. Tidak, kita berikhtiar, tapi kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, ini mungkin yang saya sampaikan. Semoga apa yang pernah disampaikan oleh Ustaz dapat menguatkan keimanan kita dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terus buat Ustaz dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pengajian ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, laa ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.